Allah terlalu kaya Pak kalau ente cuma minta angkot dua, minta jadi raja bus, minta jadi raja mie, minta bisa punya outlet ini outlet itu, bisa punya. Allah terlalu kaya dan dia terlalu baik, too kind. Entenya aja yang jarang minta. Nih ikutin doanya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen duit yang banyak. Jadi gitu aja udah malas doanya. Kayaknya aneh sih doanya. Doa. Tambah aneh lagi kalau saya suruh perinci apa kebutuhan ente, bacain di depan Allah. Betul itu. Kita bacain depan Allah sampai-sampai pada suatu saat kita capek. Nih, baca. Halo, betul. Satu nama, satu sholat hajat. Satu hajat, satu sholat hajat. Satu masalah, satu sholat hajat. Satu permintaan, satu yasin. Satu permintaan, satu juz. Kita kelenger juga gitu. Tapi hasilnya Masya Allah gitu. Ente doanya aja doa jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Amin. Saya gak tega Pak Bu nyebut begini. Ya Allah jadikan anak-anakku. Gak tega saya mah. Ya Allah jadikan Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah. Itu saya. Mungkin sebagian dari saudara karena malasnya, ya Allah jadikan anak-anakku. Sebut dong. Itu saya Pak. One by one. Dak, dak, dak, dak. Anda pernah gak mencoba sama Allah minta sesuatu sama tanggal, tahun, dan bulan? Jamnya kalau perlu. Gak punya kendaraan, kalau ngundang yang benar dong. Yang jauh-jauh begini. Coba ente rasain bos, sama gubernur ente gak boleh ngomong begitu mah. Sama wali kota ente gak boleh ngomong begitu mah. Sama orang kaya di kampung ente gak boleh ngomong begitu. Sepanjang sama Allah dan anda berbisik sama dia, gak ada larangan. Nggak mungkin tiba-tiba pala ente juk gitu karena ada yang jedotin malaikat dari belakang. Tahu diri lo. Nggak mungkin. Nggak ada. Yang marah kan asisten, ajudan, sekretaris, manajer. Yang marah mereka. Siapa? Raja manusia. Allah mah Pak. Ente nyap-nyap. Ente ngeluh. Ente ngerasanin. Ente bakal nunjuk-nunjuk langit. Nggak bakal jadi amin. Nunjuk-nunjuk langit. Jeder kena kilat. Itu di film. Coba aja lu jajal. Nggak deh. Nggak deh. Coba jajal. Please try. Jarib. Jajal. Taruh di atas sejadah. Tak. Ente sholat duha. Allah. Mantap. Habis sholat ente doa. Inna duha aduha uka. Wal baha abaha uka wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata wal mobila mobiluka. Apa yang bukan punya Allah? Semua punya Allah. Wad duita duituka wal warunga warunguka wal pasara pasaruka wa kiosa kiosuka wa kampusa kampusuka wa proyeka proyekuka. Betul itu. Ini bukan bercanda, ini serius. Ente bilang sama Allah, ya Rob, ini undangan ke Jogja tinggal 3 hari lagi, teman dekat. Saya gak punya duit. Roh, kirimin mobil dah. Jogja nih saya kasih tahu nih kalau gak tahu. 3 jam dari Semarang. Jadi mobil udah harus standby di rumah saya jam 6. Catatan sedikit, saya gak bisa nyetir loh. Jadi harus amap sopirnya. Kasih sedikit catatan. Paham? Aduh. Andai saya boleh bicara sama dunia, he's my best friend. Sayang aja gak boleh. Kita gak boleh kan nyebut begitu. Dia adalah sahabat yang terbaik. Mana boleh. Tapi kalau kalimat itu untuk menunjukkan kekaguman ente atas begitu dekatnya Allah, sehingga boleh ngomong apa saja, yang penting coming from your heart, deeply, dari bagian yang paling dalam, boleh lah. Saksikan kebesaran Allah. Dan jadilah orang yang yakin. Sabtu pagi jam 5 mandi, dandan langsung. Siap-siap menunggu jemputan. Saudara tarik bangku, duduk di depan pintu. Dang. Sat, duduk. Mak kita di belakang udah geleng-geleng kepala. Salah ngaji nih anak. Ngaji Yusuf Mansur begini. Setengah 6 berlalu, jam 6. Jam 6 berlalu, setengah 7. Setengah 7 berlalu, jam 7. Jam 7 berlalu, setengah 8. Setengah 8 berlalu, jam 9. Masuk kita ke dalam. Kita sholat duha dah. Cuci lagi dah tuh, bedak lontorin, semua lontorin. Sholat dah duha. Habis sholat duha, kita bilang sama Allah. Mana sih? Ditungguin gak datang-datang. Nanti teman saya marah loh. Mau nelpon, teleponnya kagak ada. Bukan cuma pulsa, handphonenya gak ada. Bagaimana nih caranya? Nggak ngerti dah. Amin. Ya Allah, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ya pemirsa Antv, betul. Enak doa begitu, enak. Apalagi kalau anda habis disakitin hati. Beh, itu ngadep Allah tuh. Gak bisa ngomong kan? Gak bisa ngomong kan? Allah langsung tuh set, bikin adem. Betul. Saudara tertunduk, lama-lama tertunduk. Tidur bos. Allah tidurkan saudara. Bangun udah ikhlas. Apalagi kalau saudara habis dimaki-maki. Habis diomelin, dimaki-maki. Oh itu pak, segera ke Allah. Ngadu sama dia. Ditabokin tuh dia. Nggak percaya. Ente ngadu sama abang aja. Dijahilin. Abang kita bilang. Siapa? Mana anaknya mana? Si pula emang. Oh maju kita jadi abang. Betul gak? Maju kita jadi abang. Saya nenek saya begitu. Nenek saya tuh yang punya sekolah. Saya digampar nih. Ngadu saya sama nenek saya. Enggak terima nenek saya. Sebagai yang punya sekolah, sahibatul madrasah, dia berangkat nemuin ustaz saya waktu SD. Nemuin ustaz saya waktu madrasah. Benar. Si Yusuf ini digampar. Benar, orangnya nakal. Jangan cuma yang kanan dong. Yang kiri sekalian. Saya bengong loh. Kemana nih? Lapor disuruh kiri juga. Allah pak langsung come to you. Kalau ente lapor, persoalannya kan ente lapornya ke tetangga. Gimana ya jong ya, bebeknya suami saya ini ada gambar kayak begini. Ngapain? Apa perlunya? Lapor sama Allah. Kesulitan, keinginan, hajat semua lapor sama Allah. Lapor sama Allah. Ente tinggal di kontrakan. Munculin keinginan pengen punya rumah, tapi bawa kepada Allah. Ente sholat 2 rakaat. Wah, cantik. Cantik. Habis pray, action. Habis pray, action. Maaf ya, sekedar jalan-jalan saja nyari rumah, itu udah action namanya. Action tuh bukan begini bos, habis sholat begitu ya. Terus begini nih. Itu bukan action namanya. Habis sholat, ya jalan-jalanlah ke perumahan. Jalan-jalan. Lihat rumah satu, subhanallah. Kalau perlu sambil sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Gak puas, balik lagi, liatin lagi, Allahumma sholli ala. Betul, betul, ini action pak, ini action. Insya Allah ditegur sama satpam. Maaf ya, dari tadi mulak balik aja, mencurigakan ini. Maaf Pak Satpam, saya ini lagi milih rumah, gak percaya saya. Masa bolak-balik begitu? Oh, ini kita nyelawatin. Maksudnya nyelawatin? Kata Ustaz Yusuf, kalau pengen apa-apa, baca sholawat. Oh, ada-ada aja. KPR. Lu pinjam ke bank, lu dagang, lu usaha. Oh, bab itu mah kita kudu. Tapi bab sholawat juga harus. Saudara susah sebut nama jenderal A, urusannya jadi gampang. Saudara ngurus berkas susah, lampirkan kop surat dari instansi B, saudara gampang. Dicegat polisi-polisi di tengah jalan, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, tapi karena kenal satu Kapolres, teleponlah ke Kapolres. Pak Mustaqim, saya ini lagi ditilang. Ngapain lu ditilang? Aduh, saya lagi bawa motor, lupa bawa SIM, lupa bawa STNK, lupa juga pakai celana saya. mana siapa yang di situ? Ada Pak Adam namanya Pak, mana sini, kasih saya nomor apa handphonenya, kasih ke Pak Adam. Pak maaf, ada telepon dari Kapolres. Oh ya Kapolres, siap dan saya Kapolres Kapolres Tanjung Jakarta, Mirza Mustaqim. Betul, kamu lagi menilang orang yang namanya Huda. Siap dan, betul dan. Orangnya gemuk, lucu. Betul dan. Kayak bintang film India dan. Siap, itu tukang pijit saya. Tolong lepasin Huda. Siap dan, maaf dan, saya salah nilang. Enggak apa-apa, silakan bebaskan. Ente sebut satu nama, lewat. Lewat. Lewat. Saya pernah juga begitu. Ada jemaah salah jalan, tapi jangan ditiru loh ya. Don't try at home. Dia salah jalan, diberhentiin polisi, peteng, tilang. Begitu diberhentiin, selamat siang. Siang Pak. STNK. Maaf Pak, saya lagi mau jemput Ustadz Yusuf Mansur. Oh, ada acara ya? Iya Pak. Oh cepetan, jalan. Saya bukan siapa-siapa. Nothing, bukan siapa-siapa. Tapi Masya Allah, ternyata sudah berlaku. Saudara bayangkan, can you imagine? If you come to Allah, and you see Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda datang kepada Allah dengan menyebut kekasihnya. Lewat tuh Pak, jalan tol sudah permintaan itu insya Allah. Bahkan suatu saat saya sendiri yang ditilang. Masuk Tomang saya kanan, saya pikir ya udah hari libur kan kanan aja, bet gitu. Ternyata dikejar dari belakang Pak. Saya kanan, polisi itu kanan, kiri, saya tambah gas, dia gas. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berhenti. Polisi itu turun, dia ketok pacar saya, tok, saya turunin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, boleh minta foto? Allah ini kejadian. Isi Ustaz, boleh minta foto? Aduh ente, aneh udah empot-empotan. Minta foto? Iya, boleh. Ustaz, tadi saya ngeliat Ustaz di perempatan. Ustaz tancap gas aja. Saya uber Ustaz makin kencang. Ustaz, mangga Ustaz. Ini kata nama saya, kalau Ustaz butuh pengawalan, telepon saya saja. Subhanallah. Biwajihi. Bagaimana lagi dengan wajhul Nabi? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wah, cool, keren. Dream sudah, pray, lakukan aksi. Anda jalan masuk ke perumahan-perumahan, solawatin, ditegur, solawatin. Kalau perlu bilang sama tuh satpam-satpam. Satpam sini. Siapa di antara kalian semua yang belum punya rumah? Maaf ya mas, kita emang gak mau ikut gila. Salawatin yang mana yang situ mau, ya? Yeah. Tapi ini rumah bisa dibeli pakai duit, oke? Okay? Silakan. Ya kita nggak mundur pak, nggak mundur. Salawat aja udah. Kita lari pagi di situ, lari sore di situ, lari pagi di situ, sepedaan sore di situ, bawa anak-anak di situ. 2, 3, 4, 6 bulan kemudian, saudara adalah orang di warga situ. Action, lakukan action. Bahkan saudara sekedar ngoret-ngoret gambar, saudara bukan desain interior, saudara bukan arsitek, tapi masa nggak bisa gambar rumah? Emang gambar rumah gimana sih? Gini doang kan? Pohon kelapa maksudnya. Pekarangannya ada begini. Bilang sama Allah, it's my dream. Tempel di tembok. Tah. Koran bekas banyak, majalah bekas juga banyak, gunting, seret. Tempel di tembok. Saya pak udah lewat, karena itu yang saya tempel kondotel, hotel, apartemen, bener. Dan kejadian kan, saya mengundang saudara-saudara untuk patungan bikin hotel dan apartemen haji dan umroh. Ada apartemen dibangun, kita foto. Tak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simpen, set, jalan aja deh. Masuk ke lobi hotel, foto lagi lobi hotel. Tak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Simpen, save, tak. Itu action. Sekecil apapun itu action. Saudara orang kecil gak punya, tinggal di kontrakan jelek lagi, belum bayar 3 bulan. Cari rumah. Ada nih, ditulis. Dijual. Dijual. Sini mah. Say, sini say. Depan orang manggilnya pura-pura. Inilah istri saya, alhamdulillah. Nah, itu Aisyah yang digendong, anak kelima. Ini di atas. Action, harus ada actionnya. Anda cari rumah, terus ada tulisan dijual. Ada istrinya Mas Yunus. Cih, temenin. Udah ya temenin. Ih, maju. Nus, istri ente suruh temenin. Siapa lagi yang mau nemenin ke depan? Lo boleh, gak ada yang larang. Masih ada berapa seat nih? Tuh, 2, 3. Nah ini cerita peluang tau. Ini cerita kesempatan. Ini tidak basa-basi. Siapa yang mau nemenin di depan? Ada 3 seat. Ya maju dong. 3 loh, 3. Ayo. Ya sudah, berempat situ duduklah. Si, ini juga bicara tentang how to face your opportunity. Ini ngapain pada ke depan begini?